Tahibun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, rabbul ardina was samawatil ula, wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu nabiyul mustafa. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, nuril huda wa syamsid duha wa badrid duja, wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wan naqa wan naja. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli, waj'al li waziram min ahli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amma ba'du. Jinabal qurama, masyayikhunal a'izza, para alim, para bapak kiai, ibu nyai, masyayikh, asatid, segenap pengurus majelis wakil cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Japah yang kita ta'zimi, forum komunikasi pimpinan kecamatan, Pak Kapolsek bersama para anggota, Pandan Ramil berikut para anggota yang sama-sama kita hormati, Bapak Kepala Desa, para perangkat desa, Babinsa, Babin Kamtibmas, berikut tokoh-tokoh masyarakat, takmir masjid, rekan-rekan panitia, dulur-dulur santri, ibu-ibu muslimat, mbak-mbak fatayat, sahabat-sahabat dari gerakan pemuda Ansor, sahabat-sahabat dari Banser yang kita cintai, yang kita banggakan, hadirin hadirat, muslimin muslimat, bapak ibu saudaraku para jamaah, mudah-mudahan dengan ikhlas mengikuti seluruh rangkaian acara dalam rangka hormat peringatan Maulid Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita semua yang hadir dikaruniai Allah iman yang semakin kuat, amin Allahumma, dikaruniai Allah takwa yang semakin sempurna, dikaruniai Allah akhlak yang semakin mulia, dikaruniai Allah ibadah yang makin istiqomah, dikaruniai Allah kehidupan yang makin barokah, dikaruniai Allah keluarga yang sakinah, dikaruniai Allah keturunan yang soleh solehah, dikaruniai Allah keselamatan dan kemuliaan fiddini wa dunia wal akhirah, sehingga lalu lintas perjalanan hidup kita diberikan kelancaran. Jangan sampai nanti di akhirat kita kena razia. Apa maneh sok no akhirat diblokir. Ternyata di akhirat nanti ada orang-orang yang diblokir, tidak bisa mendapatkan rahmat Allah, tidak bisa mendapatkan ridha Allah, tidak bisa mendapatkan syafaat Rasulullah, bahkan tidak bisa masuk syurga. Na'udzubillah min. Tentunya mawon para jamaah, kartu HP, SIM card niku harus dilakukan registrasi ulang sesuai dengan data yang akurat, tepat, benar, kudu cocok karo nomor induk kependudukan dan nomor KK. Kalau sampai pada batas waktu yang ditentukan tidak dilakukan registrasi ulang, maka secara otomatis akan diblokir. Nek pun diblokir mboten saged didamel. Niku kartu donya, langkung-langkung kartu akhirat kula panjenengan sami. Yen mboten dipun registrasi ulang secara berkala, secara kontinu, benjing ten akhirat saged-saged diblokir. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah sama niko pripun carane registrasi ulang kartu-kartu akhirat meniko, para rawuh registrasi ulang kartu akhirat niku sesuai dengan jenis kartu nipun. Tolong dipun perhatosaken. Halo. Untuk registrasi ulang kartu-kartu akhirat kita, agar kita tidak diblokir dari rahmat Allah, tidak diblokir dari ridha Allah, tidak diblokir dari syafaat Rasulullah, tidak diblokir dari surga, maka registrasi ulangnya harus sesuai dengan jenis kartunya. Yang kartunya jenis Telkomsel, registrasi ulangnya ya pakai Telkomsel. Artinya terus lakukan komunikasi selalu. Komunikasi dengan Allah melalui zikir, ibadah, amal sholih. Komunikasi dengan Rasulullah melalui perbanyak sholawat, tingkatkan mahabbah, kecintaan kepada Rasulullah. Ittiba, nderekaken sunah-sunahe Rasulullah. Komunikasi dengan sesama melalui ibadah muamalah, melalui serawung sing sae, niku Telkomsel. Terus lakukan komunikasi selalu. Sing kartune jenis Indosat, registrasi ulange nggih damel Indosat. Artine intensifkan doa, usaha dan tawakal. Doa, usaha, tawakal niki trilogi prinsip hidup muslim. Usaha tanpa doa adalah kesombongan. Doa tanpa usaha adalah kebohongan. Ya usaha, ya doa, ya doa, ya usaha. Dua-duanya wajib. Hasil akhirnya pasrah datang Gusti Allah. Tawakal datang Gusti Allah. Mula Indosat, intensifkan doa, usaha dan tawakal. Sing kartune simpati, registrasi ulangi kedah gadai simpati, simpanan amal sebelum mati. Ngene iki angel. Sing kartune mentari, registrasi ulangi nggih kedah mentari, meningkatkan takwa setiap hari. Ngene iki ora gampang, mulane larang. Nah, lah sing kartune AS niku registrasi ulange yo ndamel AS, tulisane AS berarti nambah ningkatke amal-amal sholih. Lah sing kartune XL niki registrasi ulange kudu XL, ekstra lillah. Nopo mawon sing kita tindakke kedah lillahi taala. Sing IM3 ya tulisane IMMM, iman mantap manfaat maslahah. Lah yang kartunya eksis mohon maaf registrasi ulangnya agak susah. Lu susah soalnya eksis kuwi amal ekstra istiqomah. Lah istiqomah kuwi susah banget, mergo istiqomah niku nilaine khairun min alfi karomah, luwe bagus tinimbang 1000 karomah. Mongko karomah siji sing duwe waliullah. Lah wong iki jenenge? Ya. Ha wong jajar niki kan durung tingkatan waliullah, agek tingkatan wali murid. Mula angel. Lah sak menika bocah nom-nom biasane ana sing gawe kartu smart friend. Lah niku registrasi ulangi ya kudu smart friend, semangat takwa pasti keren. Makasih. Iki sing rawuh ten mriki niki sedaya ngaku cinta dateng Kanjeng Nabi. Yen apa nggih? Ngaku tok. Sampean ngaku cinta dateng Kanjeng Nabi, tapi tak arani ngaku tok. Kenek apa? Ya sampean cinta dateng Kanjeng Nabi. Lah persoalane Kanjeng Nabi cinta karo sampean apa ora? Nah nek potong kamu sik model ngene-ngene iki. Abot, Bro. Iki sing rawuh no kene iki kabeh ngaku dadi umate Kanjeng Nabi. Nggih napa nggih? Ngaku tok. Lah kok arane ngaku tok? Yo sampean ngaku umat Kanjeng Nabi. Persoalane Kanjeng Nabi gelem ngakoni rupamu ora. pertegas lagi, yang hadir di sini adalah bangsa Indonesia, betul? Yang hadir di majelis ini adalah warga negara Republik Indonesia, betul? Yang hadir di sini adalah bagian dari penduduk Negara Kesatuan Republik Indonesia, betul? Tentu kenal dengan Presiden Republik Indonesia saat ini, betul? Siapa namanya? Pak Jokowi. Oke, sampean kenal Pak Jokowi lah persoalane. Pak Jokowi ini kenal dapuramu ora? Oleh karenanya, modal pertama yang akan saya sampaikan tentu adalah memperkuat iman. Karena iman ini paling pokok. Orang yang imannya kuat, hidupnya paling hebat. Kalau imannya lemah, hidupnya mudah goyah. Kalau imannya rapuh, hidupnya gampang runtuh. Lene imane mengsle, uripe mencela-mencle, kaya uripmu. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang paling hebat adalah yang beriman kuat, karena dia mampu mengolah dan memproses hidup di dunia yang hanya sesaat dan sekejap untuk kepentingan dan kebahagiaan hidup di akhirat yang abadi selamanya tanpa batas. Hidup bukan hanya sekedar untuk hidup, tapi hidup benar-benar hanya untuk Allah yang Maha Hidup. Hidup bukan untuk mati, tapi mati itu untuk hidup. Saya ulang, kayaknya belum konsentrasi nih jamaahnya, terutama ibu-ibu dan mbak-mbaknya, masih banyak yang terpana dan terpesona memandang saya. Jadi tolong perhatikan, orang yang imannya kuat hidupnya paling hebat, karena dia mampu mengolah, memproses hidup di dunia yang hanya sesaat, hanya sekejap untuk kepentingan dan kebahagiaan hidup di akhirat yang abadi selamanya tanpa batas. Caranya memaksimalkan ibadah, amal-amal solih dalam kehidupan dunia yang hanya sesaat dan sekejap ini sebagai bekal untuk mengarungi kehidupan di akhirat yang abadi selamanya tanpa batas. Hidup bukan hanya sekedar untuk hidup. Kalau hidup hanya sekedar untuk hidup, kuwi jenenge urip-uripan. Derajate padha karo cecek, padha karo tekek, padha karo kadal. Tapi hidup harus benar-benar hanya untuk Allah yang Maha Hidup. Niki cocok kalih janjine kula panjenengan saben dinten datang Gusti Allah paling boten ping gangsal nalikane salat diwaos pas donga iftitah. Niku wonten janjine kula panjenengan datang Gusti Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Itu namanya hidup benar-benar hanya untuk Allah yang Maha Hidup. Hidup bukan untuk mati, tapi mati itu untuk hidup. Hidup bukan untuk mati, tapi mati itu untuk hidup. Karena mati bukan akhir dari cerita hidup, justru mati adalah awal dari kehidupan yang sesungguhnya. Apa dikira kalau sudah mati hidupnya selesai? Ya enggak lah. Apa dipikir begitu meninggal dunia hidup ini enggak ada lanjutannya, enggak ada terusannya? Ya enggak lah. Apa dianggap lewes ninggalkan dunia iki terus uripe rampung semene wae, ora ono urip sing abadi ben akhirat? Ya enggak lah. Justru mati dari dunia ini adalah awal dari hidup yang hakiki, hidup yang sejati, yang abadi. Oleh karena itu saudaraku, jangan takut mati. Ayo bareng kabeh melu jawab mati ngoten, sing ora melok jawab awas mati dhisik. Oleh karena itu saudaraku para jamaah, jangan takut mati. Terus jangan lupakan mati. Moh kurang semangat kudu banter. Sing gak banter awas ya mati dhisik. Jangan takut mati. Jangan lupakan mati. Selalu ingat mati. Jangan cari mati. Tapi rindukan mati. Loh kok rindukan mati? Ya, kematian kalau dirindukan akan terasa indah. Karena kematian adalah pintu gerbang perjumpaan dengan Allah sang kekasih sejati. Diulang, jangan takut, karena setakut apapun kalau sudah tiba saatnya pasti mati. Mula aja wedi, tiwas wedi kaya ngopo, yen wis wayahe ya tetep mati. Ana wong urip kok wedi mati, kuwi padha karo wong mangan wedi ngising. Pokoke wani urip ya kudu wani mati. Wani mangan ya kudu wani ngising. Moh gak semangat baleni, wani urip kudu wani. Nah, wani mangan kudu wani. Gelem urip kudu gelem. Gelem mangan ya kudu gelem. Ayo ngising bareng ayo. Kenapa harus takut mati? Toh mati itu merupakan satu keniscayaan. Al mautu babun fa kullun nasi dakhiluh. Kematian adalah pintu yang setiap manusia pasti memasukinya. Enggak usah takut. Takut tidak menunda kematian, sebagaimana berani juga tidak mempercepat kematian. Bukan berarti yang takut matinya belakangan, yang berani matinya duluan. Halo. Apa dianggap sing wedi kuwi matine keri? Sing kendel matine disiki? Mboten. Kadang sing wedi tambah mati dhisik. Sing kendel mati keri. Ana wong tuwa leh nasihati putrane, "Nak, aja dadi tentara, nak, aja dadi polisi ya, nak. Ini awakmu maju perang ketembak mati dhisik." Oh, sing dadi tentara dadi polisi maju perang ora mati kok. Sing ngungsi ndelik di tempat persembunyian kadang mati dhisik wong kebom. Ana sing nuturi anak ngene, "Nak, aja dadi pilot ya, nak. Kowe engkon maburke pesawat, pesawate ceblok kowe mati." Lho nyatane sing dadi pilot umure yo awet. Kadang sing nang omah ndur bayang kelon karo bojone mati wong kedengkek. Lha kok nganti kedengkek kenemenen. Nganti ambene jebol. Ambrol mergo kayune kayu colongan. Apal wong kene tukang nyolong kayu kok. Anggitmu aku ora ngerti. Mulane rayimu galeh-galeh. Kakean nyolong kayu. Mboten usah wedi mati, wong mati kuwi gampang. Bocah cilik wae iso mati apa maneh. Oke, sing perlu wedi khawatir iki sok matine pas piye, matine pas nglakoni apa. Soale mati iki meng loro, ana mati pas nglakoni apik, ya kuwi sing disebut husnul khotimah. Ana mati pas ngelakoni elek, ya ngono kuwi sing diarani suul. Nggih, muga-muga mawon kula panjenengan kabeh iki sok mati pas ngelakoni apik. Ngono, mati pas salat, mati pas maca Quran, mati pas sedekah, mati pas nulungi wong, mati pas kerja bakti. Ngono termasuk apik. Mati pas ngaji, ngono. Aja kok mati pas kopek. Mati pas beso, pas ngrayangi susune sindir. Jangan lupakan mati. Mau gak semangat? Jangan lupakan mati. Niku pesene Kanjeng Nabi, "Faktiru min dzikri hadzimil ladzat." Perbanyaklah kalian dalam mengingat perkara yang bisa memutus macam-macam kelezatan. Sing akeh lehmu eling perkara sing iso medhot macam-macam keenaan. Apa kuwi? Ya mati. Wong kuwi yen akeh eling mati insyaallah dadi wong apik. Tiang niku nek sering emut mati, badhe nakal mboten sida. Badhe tumindak maksiat mboten sios, mergo eling mati. Kene apa wong kok dosa, kene apa wong kok seneng maksiat? Di antara sebabe mergo ora eling mati. Umpama eling mati, ora ngira dosa, ora ngira maksiat. Ngapunten ngapunten nggih. Wong ngarep mendem nang eling mati, ra sida. Wis nggawa botol minuman keras, dicukit tutupe. Kan nek dicukit tutupe iki muni ciu, mulane diarani ciu. Wong anggere dicukit ya ciu ngono kuwi. Wis dicekel karek nggeloga ya terus eling. Iki ku aku matek iki. Ra sida. Wong arep nyolong nang eling mati. Ra sida. Wong arep zino lho ning eling mati, rasida. Wis udah bawa perempuan nakal. Suwayu montok mblenok mentek mentek bening-bening ora buruk-buruk ngono kuwi ya apa kuwi. Kuwi wong-wong lek ngarani jere PSK nggih, perempuan suka kelon. Ya ana sing nyebut WTS disingkatane wadah titip senjata. Lek wong kene ngarani kuwi balon, soalnya sing bayar entuk kelon. Ana sing ngarani pelacur, mergo disumpeli alat mancur. Kuwi bahasa Inggrise the lonte. And the begengge. Wis digowo. Mlebu kamar, wis jebablah letang-letang. Karek metingkring lho. Apa metingkring ning eling mati? Wah, iki engko aku pas metingkring malaikat Izrail rawuh dijabut nyawa. Oek. Ndahne apike mati atau pak metingkring. Rasida. Ini orang eling mati ya, lanjutkan. Orang metingkring tok ya, celingkri, upluk-upluk, upluk-upluk, upluk-upluk. Kuwi sing mbok guyu upluk-upluke kuwi. Eh, kowe arep geger karo tangga nang eling mati. Rasida. Nek ora eling mati ya etek etek etek etek etek etek etek etek etek etek etek etek etek. Nah, perkara buwan balike ora imbang diwangi geger. Enten mboten ten mriki sing ngoten niku. Gara-gara buwan ora imbang balike terus geger, enten mboten? Wonge teko. Wonge nganggo kudung warnane apa? Wes. Lah pripun carane supados kula panjenengan kathah leh emut mati? Ada konsep sederhana, ini merupakan petunjuk teknis supaya kula panjenengan kathah eling mati. Tolong diperhatikan ya. Rumuse ngeten. Jadikan dunia di tanganmu. Jadikan akhirat di hatimu dan jadikan kematian di pelupuk matamu. Ya, tak baleni meleh. Sapa ngomong matamu dhewemu? Iki ngajak pengajian apa ngajak pisu-pisuan ke? Kok? Baleni. Jadikan dunia di tanganmu, jadikan akhirat di hatimu, dan jadikan kematian di pelupuk matamu. Ya matamu juga. Matamu ya. Kayo, ya matamu barang. Sing kene iki rawani. Rawani apa ya matamu ya iya. Ya matamu barang. Loh, anggite lek wis lungguhe kursi ngene iki, wis dadi pejabat, pegawai pangkat ngene iki terus ora wani kok. Loh, pancen bahasane ngono kok. Mbah lurah yo ora entuk nesu, mosok lek dadi lurah terus diganti di pelupuk bokongmu ngono. Ya padha wae ya tetep matamu. Loh, mulane lek krungu berita apa wae, krungu kata-kata apa wae, aja langsung dilek, jangan langsung ditelan mentah-mentah. Mau lo sambutane ketua MBC mau lo, apalagi berita-berita yang beredar di media sosial yang provokatif, yang berbau fitnah, berita bohong. Wita bayun se, klarifikasi se, dinggenah ke se, dijelas ke se. Ojo langsung dilek, engko mundak dadek ke geger, mecah belah persatuan. Ya termasuk kata-kata saya yang matamu tadi. Ngapunten nggih sing tokoh-tokoh ten mriki ya aja nesu. Bukan berarti nek lungguhe nok kursi terus ngarep dhewe ngisor terapi terus luweh apik timbangane sing ngleset-ngleset, timbangane sing ndoprok-ndoprok. Dalam pandangan Allah belum tentu. Kadang-kadang sing ndoprok-ndoprok ngene-ngene iki luweh elek. Dadi ngono panitia iki gak sentimen. Ambok nek tokoh nek wong sugih ya tokone keri yo dilungguhke ngarep. Lungguh kursi. Wong melarat ta kondisi yo dongsong-dongsongno ngono. Nah padahal wong melarat yo ora usah didongsongno lho dongsong-dongsong dhewe. Wes tak jelaske. Pertama, halo. Para jamaah rahimakumullah, jadikan dunia di lho gak nyawet to. Wong kene iki rupane ayu-ayu tibake kok oon. Jadikan dunia di tanganmu. Jangan masukkan dunia ke hatimu. Dunia cukup di tangan. Artinya kalau dunia hanya dijadikan di tangan, kalau dunia hanya ditaruh di tangan, jadinya enggak eman, wong cuma di tangan. Mboten eman. Begitu entuk bagekke meleh, begitu nampa kekno maneh, begitu oleh ndumno maneh. Soale cuma tentangan. Arep digegem terus ora kamot. Arep dicekeli wae ora muat. Soale cuma ten gene tangan. Bapak Ibu, kalau dunia di tangan, sekali lagi mboten eman. Wong mokno tangan kok no, digegem ora kuat. Dicekel wae ora kamot. Dadi nek oleh kekno, oleh bagekno ngono. Tapi kalau dunia dimasukkan ke hati, muat. Hati manusia ini kan luas. Hati manusia ini kan lebih luas daripada samudra. Bahkan lebih luas daripada jagat raya semesta. Ini hati manusia. Masalahe wong sakmene kae mecicil kabeh. Aku ya wedi ya dipecicil wong semene akeh. Kalau dunia ditaruh di dalam hati, nanti jadinya hubbud dunia, terlalu seneng dunia, terlalu cinta dunia. Niku bahasa Inggrisnya the kedonyan. Ngapunten nggih, wong niku nek kedonyan atine mboten bakal tentrem, uripe ora bakal iso ayem, mesti susah, mesti gelisah. Dijawab nggih. Jenengan nate susah napa mboten? Mesti sing mbok susahno iki perkara donya. Jenengan nate bingung napa mboten? Mesti sing dadekke bingung jenengan iki perkara donya. Jenengan nate gegeran napa mboten? Karo sapa? Mesti gegerane perkara donya. Ngapunten, ngapunten. Suami istri harusnya saling setia, saling cinta, memadu kasih untuk membina keluarga yang sakinah, mawaddah, rahmah, barokah, bahagia dunia akhirat, betul? Tapi wonten apa mboten suami istri sing gegeran mawon? Mesti gegere perkara donya. Kula dereng nate pireng ana lanang wedok sak bojone geger kok perkara salat tahajud. Sing akeh ya perkara dhuwit. Istri merasa suami kasih uang belanja kurang, dibelanjani lo rumangsa kurang, mulane ya kurang, kurang, kurang, nuntut, nuntut, nuntut, jaluk, jaluk, jaluk, kamu sakmene ya kurang, ngono. Nah, suami merasa nyambut gawe ngoyo untuk duit piro wis dikekno istri kabeh. Malah kadang-kadang arep nyang warung lho njaluk duit bojo. Kan ana to wong lanang nyambut gawe ngoyo bareng entuk duit dikekno bojone kabeh. Apa nyang warung arep tuku udut, arep tuku rokok lho ngemis-ngemis nang gone sing wedok. Wonten mboten wong lanang ngoten niku? Nah, kuwi jenenge wong lanang gop. Lha wong dekne sing nyambut gawe polahe ra karuan kok. Tolong banser sing bunga-bunga nang mburi tolong. Banser, nggih sing bungok-bungok nang mburi. Paling mboten diamankan cangkeme mboten bungok-bungok, nggih. Angsal kok sinten mawon angsal nderek ngaji tapi bengoke sing aturan ngoten Mas, nggih. Kula wangsuli, kadang wonten ngoten niku. Sing lanang lho nyambut gawe ra karuan polahe. Bareng entuk duit. Kekno nang gone sing wedok kabeh. Arep nyang warung iki lho. Arep tuku rokok ngemis nang gone sing wedok. Enten mboten? ngono iso niku jenenge wong lanang kaya ora ngerti duit kuwi nek wis kadung mlebu nang gone bendahara umum metune krungu blok niku iso metu tapi yo ngajakno proposal sik. Halo halo amun wong lanang kudu pinter kudu cerdas lah entuk duit ngono aja dikekno kabeh meneng iki mumpung wong edok ora krungu. Aja dikekno kabeh, ya sebagian disimpen sak wayah-wayah enggak ada keperluan pribadi sing mendesak, mboten usah njaluk bendahara umum. Mulane kopiahe sampeyan sing ireng kuwi didesain ana selempitane. Kuwi dimanfaatke lho, diseni mumet gak ya wis lumayan. Tapi nggih hati-hati, soalnya bar iki mesti akeh operasi kopiah. Allahumma sholli ala Muhammad. Pokoke lek wis mbakas donya mesti dadine sumpek. Ngapunten, anak wajib berbakti kepada orang tua, betul? Anak wajib memuliakan orang tuanya, betul? Tapi wonten apa mboten anak sing wani kalih wong tuane dhewe? Wonten mboten anak sing nglawan wong tuane dhewe? Mesti wi perkara donya. Kula dereng nate kepireng kok, dereng nate ngertos kok. Ana anak wani wong tua, geger karo wong tua gara-gara poso Senin Kamis. Sing akeh ya gara-gara donya, gara-gara warisan. Dianggap wong tuane lek bagi iki ora adil. Lah iya, wong aku sing ngerumat pirang-pirang tahun kok bagiane padha. Kenaan sing kono. Biasane ngono-ngono ku lambe kudungan biasane. Bu. Bu. Yang mriki mboten nggih? Mboten ngaku maksudnya. Ya ambek bojoe ya ngono. Bojo teko ngono kuwi ora disambut apik. Lagek mlebu omahe entuk duit ora? Ora entuk duit ora usah mlebu omah, kono turu gerdu kono. Engko bengi kelon karo kentongan kono. Ha sing lanang senden cagak duwe ambek ketap ketip. Ngono kuwi to Bu. Pikiranmu sumpek, hatimu loro, ra entuk duit malah entuk dosa. Jadikan suami ladang pahala bagimu. Lho ngono to Bu? Melayani suami dengan baik ganjarannya ra karo-karuan. Maka suami pulang dapat duit enggak dapat duit sambut dengan ramah, wajah cerah, senyum indah. Ganjaran tok. Ketok bojo teko ngarep omah alhamdulillah. Wajib disyukuri alhamdulillah wis teko ingon-ingonku. Lha kowe ben ora nesu ben ora geger bojo tekan latar nang lambemu hiasi dengan sholawat nyambut kedatangan suami sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cepet buka kelawang bojomu mlebu sret sambutan meneh tola'al badru alaina. Lo ora bakal nesu ora bakal geger bojomu lewat paling yo mok mesem wong edan ngono to. Lah bagaimana agar kita selalu ingat mati, tidak melupakan mati, Bapak Ibu jemaah sekalian? Sadari bahwa kematian itu makin dekat. Semakin hari usia kita bertambah, hakikatnya umur kita berkurang. Jarak dengan kematian semakin dekat. Betul? Mbora digatekke ya. Maka jadikan dunia di nah ngono. Jadikan akhirat di hatimu, penuhi dengan akhirat, penuhi dengan kebesaran Allah sehingga tidak ada ruang sedikit pun yang bisa dimasuki oleh dunia. Ngono. Nek mok nonggone tangan orang mlebu nonggone ati wenteng kok nglakoni urip niki. Sing tiyang mriki niku seneng donyane sithik napa seneng donyane kathah? Wis ngene dipertegas maneh, wong japa, wong jajar milih ndi dadi wong melarat kalih dadi wong sugih? Ora usah isin milih ndi dadi wong melarat kalih dadi wong sugih? Ya ya rata ten putih-putih nggih ngoten. Padahal asline urip niku luwih enteng wong melarat timbang wong sugih. Luwih tentrem sing melarat timbang sing sugih. Ya ora iso mesti mbantah. Sampeyan urung tau dadi wong sugih kok. Wong sugih iki ribet wektune. Ya apa-apa ya mikir kunci tok. Arep lunga ninggalke omah yo mikir mulai kunci gerbang, kunci lawang ngarep, kunci lawang tengah, kunci kamar, kunci lemari, kunci brankas. Nek wong melarat, lunga mbok omah ra dikunci bukaan yo ora mikir, paling ilang-ilang yo kloso. Wong sugih melarat iki bedane ya mung sithik. Ya beda ning bedane ya mung sithik. Wong sugih klambine 100, wong melarat klambine 2. Sing dienggo rak ya padha sak setele to. Mosok wong sugih nek klambine 100 sih sekaligus langsung nggawa 80 setel dienggo bareng. Mangan ya padha. Ngapunten. Ning sugih mangan ya wadahe piring. Mosok nek apa sing melarat mangan wadahe piring terus sing sugih nek mangan nganggo molen ngono. Sing melarat sendokan, sing sugih nganggo sekrop. Wong padha. Ya ora sing sugih iso mangan sate, sing melarat timo tempe. Oh, sate karo tempe bedane mok no ilat karo no tenggorokan. Pirang detik kuwi no ilat ambe no tenggorokan, klenyer mlebu weteng padha. Pokoke nek wis metu persis. Anggitmu nek bengi mangan lawahe sate terus esuk metune sujenan renteng-renteng. Ya ora kok. Ngono kok do geger. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah. Terus sakniki ngeten. Jadikan dunia di ayo to bro semangat. Jadikan dunia di jadikan akhirat di dan jadikan kematian di pelupuk. Matur suwun. Aku lagi iki lho ngaji di matak-matake wong. Menjadikan kematian di pelupuk mata itu menyadari kalau kematian makin dekat. Allahumma shalli ala Muhammad. Bukannya kematian itu makin jauh, hari demi hari, tahun demi tahun, berarti jarak dengan kematian semakin dekat. Maka orang yang cerdas adalah orang yang mendekati sesuatu yang makin dekat dan menjauhi sesuatu yang makin jauh. Sedangkan orang bodoh, dia menjauhi sesuatu yang makin dekat dan mendekati sesuatu yang makin jauh. Mbok ketoke kaya ora paham kok diomongi ngene. Tak baleni nggih, ngapunten. Orang cerdas itu kalau dalam bahasa Rasulullah al-kayyisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Kowe kok mantuk-mantuk ngerti artine apa piye? Nek ora ngerti ya aja mantuk-mantuk malah bingung kayak aku ngene. Orang cerdas itu orang yang mendekati sesuatu yang makin dekat dan menjauhi sesuatu yang makin jauh. Maksudnya piye? Ngeten. Mendekati sesuatu yang makin dekat. Apa itu? Kematian. Detik kematian makin dekat, maka dia mendekat. Caranya membekali diri dengan amal sholih, dengan takwa, dengan iman, dengan ibadah sebagai bekal menyongsong datangnya kematian. Mergo sadar kalau kematian itu makin dekat, maka dia mendekat ngapi awake. Dadi urip nang donya iki selalu tambah api. Soale wis sadar nek mati iki mundak erek. Saya tua, saya mulya. Semakin tua semakin mulia, semakin hari semakin berarti, semakin lama semakin bermakna. Jadi tambah tua, tambah kathah zikire, kathah sedakoe, tambah guyub rukun kalih tangga-tanggane, tambah tua, tambah sregep salat jamaahe. Aku diomongi ngene kadang yo bantah, aku jane yo seneng jamaah nang masjid iki, tapi aku kapan jamaah nang masjid lho, sandalku gelek ilang. Sampean lek sandale gelek ilang nang masjid sampean kudu bunga alhamdulillah. Kuwi tandane sampean wong apik mergo sandale sampean gelek ilang nang masjid. Sing paling elek nek sandal sampean ora tau ketokno masjid. Berarti sikilmu ora tau bancek masjid. Woi. Ora paham yo wis. Pokoke tak omongke. Dia menjauhi sesuatu yang makin jauh. Apa? Dunia. Dunia ini makin jauh. Maka dia menjauh. Karena setapak demi setapak dunia ini kita tinggalkan. Muda atoh. Akhirnya ditinggalke babar pisan. Makanya wong nek mati di bahasa no meninggal. Meninggal. Karena meninggalkan dunia, lek pun siap-siap ngeten iki Bapak Ibu, mati niku enteng, mati niku gampang, mboten krasa lara. Kenging napa? Soale dunia sudah dilepas, donya wis diculno, wis ora gandulan donya, wis ora gandoli donya. Wong wis antisipasi sak derenge, pancene ditinggalke saya adoh. Ku nek wis wayahe pisah, wayahe ninggalke donya, enteng. Soale napa? Boten gandulan dunyo. Jadi nyawa dijabut kalih malaikat Israel niku set alus enteng. Sebalike uang niku nek sek gandulan karo dunyo mati niku paling loro. Jadi nalikane nazak, nalikane sakaratul maut sing paling rekoso, paling sengsara niku wong sing gandulan dunyo. Karepe moh pisah karo dunyo. Halo. Mergo nyawa dicabut karo malaikat Israel, dhe'e gandulan donya, ya walot kekot-kekot ngono. Bahasa Inggrisnya the odot-odotan. Orang mati itu kan dipaksa untuk berpisah dengan dunia. Lah orang yang cinta dunia, ketika nazak sakaratul maut, ketika mati dia dipaksa berpisah dengan dunia yang dicintainya. Bapak Ibu dan muda-mudi, sesakit-sakitnya sakit yang teramat sakit dan paling menyakitkan adalah dipaksa berpisah dengan yang dicintai. Makasih. Loh orang kalau cinta dunia, waktu mati kan dia dipaksa untuk berpisah dengan dunia, padahal dunia sangat dicintai. Loworo berat, mau welet-melet. Ora mati-mati, karuan nek langsung mati. Iki ora plorak-plorok melat-melet sampai suarane akik. Akik. Ora mati-mati mok kakik ngono kuwi. Sedangkan orang bodoh, mohon maaf. Orang bodoh itu orang yang rungokno to. Menjauhi sesuatu yang makin dekat. Maksudnya jarak kematian makin dekat, tapi dia malah menjauh. Gak nyadari nek wis parek karo patine. Padahal sudah dikasih peringatan sama Allah kalau kematiannya sudah dekat. Wa man nu'ammirhu nunqishhu fil khalq. Semakin tua tenaga semakin berkurang, organ tubuh fungsinya mulai dikurangi. Biyen sik nom gagah, kuat, bareng tua loyo. Hawa karepe ana ning tenaga wis ora iso. Apa ketok ana wong wayu kaya apa ya mok. Blonger blongere. Sapa kae? Wong kok menore ngono. Ambek diuntali ndok banyak 27 ora iso untek babar pisan. Rambut yang dulu hitam berubah jadi putih, itu artinya kan harus meninggalkan dunia hitam. Wong dulu rambutnya hitam berubah jadi, nah berarti meninggalkan dunia. Nah, nyatane yang ngeyel kok wong saiki disemir. Ben ketok ireng meneh, rumangsane lek ketok ireng meneh terus balik enom meneh. Ya ora iso, Bro. Tuwek ya tetep tuwek. Wong saiki do ngeyel-ngeyel. Kulit wis keriput, terus mengkeret, yo bingung yang salon dikenceng-kencengke, kaya senar ae. Untu merotoli ya sing disalahno ya bakul sate. Pancene satene alot, tak cokot untuku protol. kuwi ra perkara satene sing ngalot pancen untumu wis kropos wis tuwek. Pemane wedok-wedok iki saiki aneh-aneh untu dipageri kawat. Sing ape nyolong untumu sing merongos ya sapa? Utuk aneh-aneh kok. Biyen nek gawe jilbab anu iket jero ya kenceng biasa sret. Model saiki mering. Mulane saiki akeh wong wedok sing uteke mering. Ngapunten, ngapunten. Iku tandha wis tuwa. Ngapunten nggih. Dodho wis karek tengere tok nglembreh. Ngono ku ya ora trima, moh tuwa akhire disuntik ben mentek-mentek. Pasang silikon. Ya mentek-mentek tapi ya ora suwe. Wate entek ya balik ngelimpruk neh. Ya nglembreh meneh. Ha mbok dinggone BH sing paling apik ya mbrosot. Wong saiki ngono kok irung pesek disuntik mancung. Ngono ku ngerubah gaweane Gusti Allah. Wis dicetak ngono karo Gusti Allah kok sampean ra trima. Pesek ya pesek. Aku lak pesek, tapi kan manis. Loh, nyatanya malam ini semua yang hadir matanya tertuju ke aku. Aku yang rapi ingin tak banggir-banggir ke umpannya karo Gusti Allah didesain ngene. Saya ngenyek, irungku gaweane Gusti Allah. Wele ngenyek kudu karo ngenyek sing gawe. Ngenyek Gusti Allah we. Malah tak syukuri alhamdulillah pesek ambekane irit. Awet sing mancung sing banggir iki kan bolongane ombo dadi boros. Yo enake meneh nek peseke nek dienggo ngambung. Irunge tekan lambene melok plek. Wis. Enak karek nglamuti tok. Sing banggir kuwi yo gayoh-gayoh kuwi. Irunge tok lambene ora tok ngono. Namanya sayup-sayup sampai hidungnya sampai bibirnya enggak nyampe. Lagi jenenge dia malah menjauhi sesuatu yang makin dekat. Gaplek peringkilan mundak tuwek mundak. Tua-tua keladi makin tua makin tuas-tuas berabas kakean nampas yang ngono kuwi jenenge. Dia mendekati sesuatu yang makin jauh, apa? Dunia makin jauh akan ditinggalkan, tapi dia mendekat, mengejar-mengejar, hidupnya memburu dunia. Orang nyebut, orang duwe sebut, wis tuwek sik donya sing dipikirno. Umure wis 80 taun sik mblantik wedhus. Yakin ganteng weduse timbang wonge. Lha nek umur semono kuwi, Mbah, wis wayahe pensiun, ganti putune. Umur semono kuwi wis ora wayahe nyekel kawaran wedhus, ora wayahe nyekel tampar, tangane jenengan ku wayahe nyekel tasbih, nang TV puter tasbih. Ambek wiritan Sulawesi Sulawesi Sulawesi wer Sumiyati Sumiyati Sumiyati Sumiyati Sumiyati wer wer wer wer Sulastri Sulastri Sulastri Sulastri umur wis 85 taun isih blandong nyolong kayu niki pinggir kene iki lak wis alas to. Desa kene iki dikepung alas. Jadi malam ini yang saya hadapi adalah orang-orang hutan. Jadi Es, oi. Oi. Jangan cari cari mati kuwi piye? Ya termasuk bunuh diri wi cari mati. Wala tulku bi aidikum ila tahluka. Jangan kau binasakan dirimu sendiri. Gara-gara terlilit ekonomi, terhimpit hutang, sumpek, kendat. Dosa gede, cah nom-nom, putus cinta, frustasi, terus bunuh diri, cemen. Apa maneh cah lanang, cengeng. Lanangan model apa? Ditinggal ceweke bunuh diri. Ingat, Bro, kelor tak selebar daun dunia. Hah? Oh kuwale dunia tak selebar katok kolor. Cok cemen dadi wong. Ha termasuk gawe rusuh, gawe onar, ini namanya cari. Nah itu semangat, namanya cari resek, ini namanya cari. Oh, ngurip bermasyarakat ini ada norma, ada aturan-aturan sosial kemasyarakatan. Lha kok melanggar? Kuwi padha karo cari. Iki ana pengajian. Ana Pak Kapolsek, ana Dan Ramil, ana polisi, ana tentara, ana sahabat-sahabat banser. Eh, lha kok resek? Cari mati misalnya panggung diobong. Kuwi jenenge cari mati. Lha wis ngerti to? Nek Pancasila ki falsafah negara Kesatuan Republik Indonesia, dasar negara Republik. Lah kok gak nrimo to? Jadi Pancasila ra tepak sing salah sing ngene gak gelem nrimo, cari mati kuwi jenenge. Nek kowe ora gelem nrimo Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, yo aja urip nang Indonesia, jangan menginjakkan kaki di bumi Indonesia, jangan minum air Indonesia, jangan menghirup udara Indonesia. Tenanan aku nek wayah ngene iki. Lho, tenan. Aku paling ra geduga kok. Dipikir sing bangun negara iki wong sembarangan ngono apa? Wis mau wis disampaikan karo ketua MBC sakjane arep tak sampaikan di DCI ya wis ra sida. Sok maneh lek diundang maneh. Ndak tambah. Nah, tapi rindukan rindukan hati. Oleh karena itu, sambutlah kematianmu dengan berbekal takwa. Watazawwadu fa inna khairaz zati taqwa wattaquni ya ulil albab. Nah, terus carane piye? Mau ten ngajeng lek panjenengan pengen dicintai Kanjeng Nabi, pengen diakoni dadi umat ijabai Kanjeng Nabi, pengen pantes nampa syafaate Kanjeng Nabi, syafaati pembelaan, kuwi syaraté kudu ittiba. Ittiba niku manut. Bahasa Inggrisnya the kintil. Wis tak sakarepku, gak usah protes. Aku ngomongi wis tak pikir. Jadi wong ngomongi kan kudu disesuaikan karo sing diomongi. Delok-delok lek sing diomongi ku menengah ke atas, kalangan akademis, kaya nganggo bahasa intelek. Mereka paham, bisa menangkap kalangan akademis. Lah iki trimo kalangan jemburis kok. Bahasa ngene sing penting paham kok. Napa mawon sing ditindakake Kanjeng Nabi, ayo ditindakake. Mesti bener, mesti apik. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, satu pesen. Jangan tinggalkan masjid. Terutama di waktu subuh. Tak baleni. Pengumuman. Jangan tinggalkan masjid. Terutama di waktu subuh. Kenapa? Satu, masjid itu sebaik-baik tempat di dunia ini. Kanjeng Nabi ngendika, apik-apike panggonan nang donya iki masjid. Elek-eleke panggonan nang donya iki pasar. Ayo nyaut, apik-apike panggonan nang donya iki apa? Elek-eleke panggonan nang donya iki apa? Mulane pengen niteni wong apik apa wong elek gampang. Ana wong kok suweneng sapa masjid tandane wong. Ana wong kok suwereng sapa pasar tandane wong. Nah, saiki wong jajar kene akeh ndi sing sregep sapa masjid karo sregep sapa pasar? Nah, berarti wong jajar kene iki akeh ndi sing apik karo sing elek? Saya katakan betul masjid sebaik-baiknya tempat. Masjid iki apik-apike panggonan. Nyapa? Ayo saiki diangen-angen. Wong elek kaya apa? Sregep nyang masjid, rajin ke masjid, berubah dadi apik. Wong nakal kaya apa? Sregep nyang masjid, sobo masjid dadi apik. Kula nek dijaluki solusi ya, bagaimana menyikapi degradasi moral, dekadensi moral, kenakalan remaja, kenakalan anak macam-macam. Jawaban kula simpel, sederhana. Pripun? Karantina di masjid, rehabilitasi di masjid, waras kabeh. Wis to? Sak nakal-nakale bocah, karantina di masjid, gembleng di masjid, bina di masjid, rehabilitasi di masjid, waras nakale. Wis bocah nakal kaya apa? Termasuk bocah-bocah umur sudah papat. Lha ku ya bocah, ya peranakan wong kok. Mulane ibu-ibu ngapunten bojone jenengan kuwi wis tuwa kok sik ndablek sik nakal, mboten usah dicelathu, mboten usah gremeng, mboten usah ngomel, percuma rangira waras dengan mbok celathu malah dadi wong lanang ngono kuwi. Saman tak omong kudu percaya, soalnya aku wis suwe dadi wong lanang. Mbok omeli, mbok celathu, ora ngira waras, tambah dadi. Mulane lek bojomu sik ndablek, candaan tangane cek sereten yang masjid kene lah, cancangen ambek cagake masjid. Ora melu salat yo biyene. Oke cancang nang cagake masjid. Engko lek ana azan terus wong-wong sing jamaah grutuk-grutuk-grutuk dhek ngrak untek-untek-untek-untek-untek. Jaluk diuculi-diuculi, mosok arep mulih langsung. Yo isin, melu wudu, melu salat. Engko bar salat yo cencang neh. Waras waras. Lho, bocah nakal kaya apa di karantina nang masjid dadi waras kok. Saestu. Kula nek ning bocah nom kok melok dadi remaja masjid, langsung tak cap bocah apik. Izin Komandan Pak Kapolsek. Kenapa saya katakan remaja masjid bocah apik? Apa Pak Kapolsek pernah nangkep tawuran antar remaja masjid? Ora ono. Wong sing seneng tawuran ya bocah sing penggaweane. Ngono kuwi. Almendemu. Kuwi pokoke sing penggaweane. Ngono kuwi sing seneng tawuran. Nek bocah kok sapa masjid, cah masjidan, remaja masjid, ora seneng ngono-ngono kuwi. Mulane tak arani bocah kok melok dadi remaja masjid, capi. Nyapa bocah kok mendeman, ora gelem sapa masjid. Coba sapa masjid, waras-waras. Ayo kowe kowe kowe, kae kae bareng. Wani kowe, mendem nang isore beduk wani kowe. Iya ndasmu jereti beduk karo takmir. Kene apa wong kok sik seneng kopi ae, seneng judi ae. Nek ora gelem sapa masjid, nang sabone gerdu ambek warunge rondo kuwi. Ayo njajal nang sapa masjid kok lak waras. Modelmu kok ora ngandel kok. Ngono ya neng kok wong e mara masjid ngenteni dipikul wong papat. Enten apa mboten ta mriki? Omahe sae ndi wonge? Balurah mangke kula ampirke omahe wong sedilu balurah ya. Terutama di waktu subuh. Kenapa? Bapak Ibu, subuh itu ora usah protes. Salah ya aku ora nang diunggah-unggahke. Aku lo jam 8 wis tekan kene. Karepku kan wis begitu aku tekan kene tek tek tek tek tek tek tek tek wis nang langsung wektune ben anu. Kula sik ten mriko wetan, tani cepu mriko. Menengo lho iki kok tekan kono jam pira? Perkara sampean sambutan panitia, sambutan MBC, sambutan kepala desa, mau Pak Kapolsek tak bisi dan gak usah sambutan. Renyumbang sampai sambutan barang aku yang ngono. Kabeh dituruti engko Pak Kapolsek sambutan dan ramil sambutan, camat sambutan, RT sambutan. Ngajine kapan? Ya karuan nek ngaji tunggal mboten napa-napa, lenten barengane ngeten iki kaya gugup kabeh. Mulane aku ngomong tek-tek-tek-tek-tek ya ana sing ngrasani kaya lanang cerewet ngono jare. Ana sing marake diundang wong ya mergo cerewete ngono lho yo. Ngapunten Allahumma sholli ala Muhammad. Subuh itu awal dari hari yang akan kita jalani, aktivitas yang akan kita jalani. Kalau kita awali dengan melangkah ke masjid, maka langkah-langkah hidup kita berikutnya pasti penuh kebaikan, pasti penuh keberkahan. Amin Allahumma. Amin. Kedua, kenapa subuh? Karena subuh itu sholat fardu lima yang paling berat itu adalah sholat subuh. Betul? Iki kanggone wong sing sregep sholat fardu. Soalnya ono wong sholat harusnya sehari lima kali, wi didadek ke lima hari sekali. Sing guyu pengalaman gitu ya. Harusnya kan sehari lima kali tapi didadekke lima hari sekali. Nanti kadung kumat sholatnya kumat-kumatan es kumat diropel-ropel usul li fardhu subhi wal duhri wal asri wal maghribi wal isya'i oplosan lillahi ta'ala. Nanti gue lihat takbiratul ikhram yang langsung dobeli mau Allahu akbar bar bar bar bar ruko ya entul jendit entul jendit entul jendit entul jendit entul jendit penglima ngono. Wong saiki dok kendel-kendel banget kok ninggal salate. Ngapunten. Apa meneh wayang subuh ora ana nang masjid malah dok maraton. Dadi nek subuh iki rame ratan timbang masjid, rame dalan timbang masjid. Ngene apa nggih? Oh, wayahe subuh dok maraton, wayahe duhur gayane dok no salon, wayahe asar dok main badminton, engko wayahe maghrib dok ndelok sinetron, wayahe isya dok dolanan handphone. Lah engko kowe nang kuburan jelas kena smackdown. Lah subuh ini salat yang paling berat di antara salat fardu 5. Lah nek salat subuh sing paling abot wae gelem dilakoni jamaah no masjid, engko salat-salat liyane insyaallah enteng, nggih napa nggih? Lah saiki kondisine subuh niku paling memprihatinkan piyambak ten pundi-pundi masjid niku nek wayah subuh jamaahe sepi. Kula mboten ngenyek, jenengan nesu monggo, mangkel monggo, tapi aku wani yakin lho mau masjide wong jajar iki nek wayah subuh akeh cagake timbang wonge. Cagake 42. Lah wis kepedhem tembok ora mbok itung kok. Engko sing subuh jamaah mek wong telu. Sing sitok watuk, sitok emengi, sitok mencret. Dadi nek wayah subuh masjid di sini wong remek tok iku. Tapi iki nek maghrib karo isya sik lumayan, wonge akeh ya ora wayah nyambut gawe. Mergo ana wong jajari modele nek subuh ora salat, zuhur ora salat, asar ora salat, tapi nek maghrib karo isya no masjid. Nah, kuwi wong Islam sing mereke miksagrib. Nah, soale salate mek isya karo maghrib. Mulane Bu, Bu. Aku pesen sampean, aman milih mantu yo pengen bener, pengen barokah, milih sing sregep. Jamaah subuh no masjid rutin sregep sholat subuh jamaah no masjid kuwi sampean pilih dadi mantu mesti bener mboten kira kapusan panjenengan mesti ndadekno barokah ndadekno mulya. Lah iki mburiku iki duwe rencana iki ya ta. Sesuk aku tak jamaah subuh no masjid ben dipilih dadi mantu. Ora apa-apa cuma kowe kuat pirang dino. Wong iki ukurane sregep terus rutin no. Tapi nek nangek ndi-ndi angel, nek jajar mboten. Insyaallah Bapak Ibu jenengan pados mantu kok ukurane sing sregep rutin salat subuh jamaah no masjid mesti entuk nang jajar. Tapi umure ya wis 72. Tapi ya wong sing gelem subuh jamaah no masjid sregep ya umur sakmono-mono kuwi. Ayo saiki aku tekok dijawab, Ibu. Wonten mboten sing duwe anak wis remaja krungu azan subuh kae digugah, ya tangi tapi ngalih nggon. Wonten napa mboten? Ha, bocah ngelumpuk nang kono kuwi to. Ya mbek nang gurine panggung iki lho. Bu. Kuwi salah kawitane, salah settingane. Nek cara komputer no salah instalane. Sopo sing salah? Wong tuane, terutama ibuke. Lho mencep, mencep. Wong wedok neh. Tak genahno wae. Kene apa kok ibuke sing salah? Tak elingno Bu saiki, tak elingno. Anake sampean sing saiki remaja-remaja iki lho. Biyen nalika isih bayi anak sampean kuwi. Isuk sak derenge azan subuh nika kepireng wonten swara tarhim saking masjid. Ya mesti masuk swara tarhim kok kuburan. Banter sepikere ya. Assalatu wassalamu alaik. Ya Imam al-Mujahidin. Aja dirasani suaranya enak banget aja ngono. Iki ra tak teruske, tak teruske engko vokal Andro iki tersinggung mesti. Apa? Jelas penak aku suarane. Assalatu wassalamu alaik. Nah, terus anak sampean sing sik bayi kuwi melek. Biar terus tangane ketawe-ketawe, sikile kerencal-kerencal ambe. Apa apa apa apa. Mama mama mama mama. Sapa ngomong persis mong? Mau tak jahit lambemu misalnya. Kuwi dikai contoh ki ben cetho kok. Lah, anak sampean sing sik bayi kuwi melek krungu tarhim. Pertanyaanku ngene, kuwi bocahe mbok jarke melek ben kulino melek. Subuh tekan isuk apa mbok keloni neh ben turune? Nah, dikeloni neh ben turune to. Nah, mulane saiki sampai gerang-gerang dadine yang ngene iki. Nek ono azan subuh yo melek, tapi yo melungker neh yo turun neh. Karakter itu sampean bentuk mulai anak itu sek bayi. Mergo biyen nalika isih bayi krungu azan subuh melek, wis apik-apik melek mbok isik-isik. Sek subuh yo nak, bubuk maneh. Ya ngene kok melek. Sek subuh yo nak, diungkeri ngono kuwi mbok isik-isik akhire turun neh. Saiki bareng wis tuwek. Lek ono azan subuh yo krungu yo melek, tapi yo melungker neh. Gagah bocahe yo gedhe dhuwur, yo rasa ngangkat beras rong karung iku kuat. Tapi nek wayah subuh ngangkat selimut iki ora kuat. Rasa guyu kelakuanem yo ngono kuwi. Benere, Bu, bocah nek wis melek wayah subuh ngono ku dilatih, dikulinake. Ya sampean kudang apa piye ngono. Dadi engko nek wis sampe sepuh ana adzan subuh melek bar subuh arep turu ora iso wis kulino melek terus iku dang sik bayi melek ini subuh ini tak kintungin tang kintung tak kintungin tang kintung ngono dikutang sing apik anak ibu bocah pinter sok dadi bupati ya nak ya aja trimo dadi lurah lurah ki apa bandane akeh kadang-kadang wis 3 tahun urung balik bondo apa maneh lek masyarakat duwe gawe ya kudu buah arep buah saithik ya diomong lurah kok mek 20.000 sok iki anak ibu pinter iki sok dadi bupati ya nak ya ngono dikudang anak soleh anak soleh besok ngenteni Anwar Zahid ya nak ya kae penak kae ngomong sak jam wis ketok kae oleh ngono besok ngenteni Anwar Zahid ya nak aja kaya bocah sing ngadeg nang gurine panggung kae kae bocah orang beneh kae halo bro ini ibu-ibu mboten kok anak bayi wis apik-apik melek malah direm-rem nang mana di sik-sik ben turun neh sik subuh ya nak sik subuh bubuk maneh kadang dilotek pentil bocah wis gobek-gobek kemah ngono lho dipuwaksa dilotek-lotek no. Eh rungokno pentilmu iki kena bapake ae so weneng sing dilotek keplok-keplok wes lah terus wong ile Bu umpama ngerti ganjarane jamaah subuh jari Kanjeng Nabi kae la atauha walau habuan akan berdatangan bondong-bondong ke masjid walaupun sambil merangkak. Najan berangkangan teko omah tok masjid lo budal ngesot-ngesot lo mangkat umpama kok ngerti fadilah kok ngerti ganjarane. Halo wong semper-semper yo tikluk tikluk tiklut menyang kok wong setruk yo njaluk digotong ubuh ubuh ubuh ubuh dek nyileh lambemu diluk. Gue tak pancing ngene iki ibu-ibu iku ben ora ngingeti wong sing gendong anak kuwi. Wong kuwi anake kudu nguyoh. Sambokane. Halo. Diteruske mboten? Lho, iki aku sosengane apian wis tak tinggal minggat ke gek mang. Sak jam setengah kok sedelok. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya mula azan subuh niku beda karo azan-azan liyane. Bedane pripun? Satu, disunahkan dua kali. Jadi beberapa daerah niku wonten sing praktekne lek subuh azan ping pindho. Ngoten. Azan pertama niku maringi kesempatan kula panjenengan sing dereng salat dalu. Nek krungu azan kan geragapan terus tangi, ya Allah. Azan subuh bareng melek ningali jam sik jam 3 berarti dikeki kesempatan kon salat dalu kon salat tahajud. Ngaten insyaallah le kula ningali sing rawuh tu mriki wis kulino tangi dalu sedaya nggih. Wah apa? Turun meh ya Allah berarti wong jajari ora ana sing cewek ya. Lek bar nguyah turun neh ya apa jenenge? Hi. Ngilani. Ayu-ayu do kepet. Ora keroken ngono kuwi. Ya cewek sih, nek bar cewek nembe kok turun neh ora katokan. Iki waya udan-udanan akeh orang-orang modal kok. Ya sing tertib katokan terus wudu, ora wudu yo nanggung to. Wis kadung teles, kadung adem, sikil diguyang banyu. Pas cewek yo konoanmu mbok apa-apa yo teles, nyes ademe tembus to utek. Ngono nek ora wudu pisan yo eman, menang wudu pisan, bar wudu salat. Yo aja meng rong rakaat. Wis ribet nganggo mukena, nata sajadah, bapak-bapak yo sarungan nganggo klambi, mosok salate dalu meng rong rakaat. Allahu Akbar, entul-entul jadi duli-guli gendut-gendut. Terus salam gobek-gobek, klimpruk turu meneh. Nanggung nambah lha engko terus ngenteni subuh azan kedua niku panggilan untuk salat berjamaah. Pirawuh ingkang minulya sejatosipun azan niku mboten tanda masuk waktu salat. Azan niku panggilan untuk salat berjamaah. Sampeyan buka kitab fikih napa mawon mboten wonten tanda masuk waktu salat kok azan niku mboten. Lah kenging napa kok di kumandangkan di awal waktu soale sholat yang paling afdal paling sae itu dikerjakan di awal waktu dan berjamaah. Biar nih Kanjeng Nabi kalau para sahabat itu musyawarah. Kanjeng Nabi ini apa-apa itu musyawarah. Jadi kalau cocok karo Pancasila biye yo Pancasila yo yang keempat yo kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Iki biye iki carane ngumpulke uang bendo moro nyang masjid dijak sholat jamaah. Ana sing usul, wis ngunekke lonceng ae. Dadi kapan kurungu lonceng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng. Berarti kuwi panggilan salat jamaah. Jadi kan jenenge aja lonceng wis digawe wong Nasrani. Wong Nasrani, wong Kristen-Kristen kuwi nek ngumpulno jamaah kan nganggo lonceng. Sampai saiki no gereja-gereja niku dulur-dulur kita sing Nasrani niku ten gereja lak wonten lonceng nggih. Neng neng neng. Kuwi unine beda-beda, Pak. Nek isuk unine ya neng. Nek sore yo neng, tapi nek bengi beda, neng neng. Neng neng. Ana sing usul ngene, wis sing ngobong kayu ae, bikin api unggun, golek ana ketok geni bulat-bulat, ya berarti wi wong-wong kok dijak dipanggil kon kumpul nang masjid salat jamaah. Kanjeng Nabi ora setuju. Aja ngobong kayu kuwi tradisine wong Majusi. Modele ngono. Lho, terus piye? Kuwi azan kuwi. Diparingi contoh azan. Kula nanggone azan iki panggilan salat berjamaah. Hayya 'alas shalah. Ayo berangkat salat. Ayo jamaah nang masjid ganjaran oke. Hayya 'alal falah. Ayo menuju kebahagiaan bejo donya akhirat sing gelem melu salat jamaah nang masjid. Ini bukti. Soale biyen nate teng ngene Madinah. Ngertos Madinah nggih? Sak kilene Madiun. Pokoknya teko Madiun ini ngulon terus ngutok Madinah becak ya 5 tahun jadi pernah terjadi cuaca ekstrim sehingga masyarakat ini mboten mungkin lek arep berangkat nyang masjid sholat jamaah waktu ini udan tak weres udan kayak campur banyu campur angin lesus ini jadi JTV ya pentil muter wih. Wong-wong yang arep nyang masjid terus ora mungkin. Wi terus adane Bilal kan ngerubah kali Kanjeng Nabi. Aja hayya ala shalah, tapi diganti sallu fi buyutikum, salata ning omahmu dhewe-dhewe. Makane lek hayya ala shalah, ayo do salat. Terus hayya alal falah, yo bejo kabeh donya akhirat sing gelem salat jamaah. Muga-muga dikai kekuatan karo Gusti Allah. Mula nek krungu hayya 'alas shalah hayya 'alal falah pas azan iki kula panjenengan kan jawab la haula wala quwata illa billah. Ya Allah nyuwun diparingi kekuatan saged berangkat memenuhi panggilan azan itu. Ngono. Oh nah, terus kok umpama nek kene diganti sallu fi buyutikum salata ning omahmu dhewe-dhewe mesti njajar jawabe kompak alhamdulillah. Nah, asline wis aras-arasen. Lah terus ten gene azan subuh niku ana kalimat khusus. Khusus azan subuh ana tambahan as-shalatu khairum minan naum. Baleni to semangat as-shalatu khairum minan. Artinya salat kuwi luwe apik tinimbang turu. Berarti wong sing apik kuwi akeh salate timbang turune. Lah nek wong kok akeh turune timbang salate berarti wong elek. Ayo saiki wong jajari akeh ndi nek salat karo nek turu. Ya berarti wong jajari termasuk wong apik atau wong elek. Maka cara mengumandangkan azan niku kena dipe ilmune. Mang tangletke sing pun tindak haji, tindak umroh saking Mekah, Madinah, Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Saniki ten HP-HP kathah ten TV-TV niku azan geng mriko. Wayah subuh ana as-shalatu khairum minan naum. Niku nek azan iki as-shalah kuwi dawa, naum ndek. Nek iki filosofine lak salate dawa turune ndek. Salate suwe turune sedelok, salate akeh turune sithik. Wong ngono kene azan. As-salatu khairum minan naum. Makasih. Peng pindho yo ngono kabeh, salat dawa naum mendek, berarti kan salate dawa turune ndek. As-salatu khairum minan naum. Lha kuwi nek diartekke kan ngene to. Salat kuwi luwe apik timbang turu. Berarti sholatnya dawa turunin ndek, sholatnya akeh turunin sidik, sholatnya suwe turunin sedelok. Yang jajar diwalik kok sholatnya ndek naumi sing kedawan. Ya kok dapak sing ngadhan bocah nom-nom ngene iki. Ora ngira sing ngadhani mambu kuburan. Sholatnya ndek naumi dawa. As-shalatu khairum minan naum. Sak watuk-watuke. Nek kuwi nek diartekke lak dedene ngene to. Sholat kuwi luwih apik timbang turu. Sing krungu yo rumangsa kon turu akhire yo kelon meneh. Oh, kedengkek. Subhanallah setengah sebelas. Banget jam setunggal gundulmu. Kula sih sakjane nggih rencanane dangu, targete sampai setengah sebelas, kok umpama setengah songo diunggahke mau ya rong jam. Kalau tasik wonten tugas meleh, jadi matur suwun kanca-kanca panitia, matur suwun Bapak Ibu para jamaah. Sapa ngomong sedelok mong? Kowe kurang yang undang neh, Bro. Sapa muni antrine suwe? Pengen cepet ya ngundang ketua RT-mu kuwi, gelis. Ora iso. Ya insyaallah lain waktu kita sambung lagi. Matur suwun, kula lepat, kula khilaf, kula sengaja mboten, kula nyuwun pangapunten. Mugi-mugi dados ilmu ingkang manfaat. Mugi-mugi masyarakat jajar dan sekitaripun binaringan barokah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nyuwun donga Fatihah pindah meleh. Mugi-mugi kanca-kanca Banser, kanca-kanca Ansor diparingi kekuatan dohir batin saged istiqomah lan khidmah dhateng para ulama menjaga keutuhan NKRI. Lan mugi-mugi Nahdlatul Ulama dipun paringi saged istiqomah dan berperan aktif dalam menjaga Ahlus Sunnah wal Jamaah serta kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.